Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-13, hadis tentang ad-din an-nasiha. Pada nasihat yang keempat, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, wa amma an-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatasdiquhu 'ala risalati, membenarkan kerasulan beliau, membenarkan, meyakini bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul yang terakhir yang diutus untuk semua kalangan manusia dan jin, Arab dan non-Arab. Jadi membenarkan kerasulan beliau mencakup semua perkara-perkara yang terkait dengan tugas dan misi Rasul. Allah mengatakan, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah semata-mata, bukanlah dia bapak dari salah seorang lagi di antara kalian, namun dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Jadi membenarkan termasuk di situ. Demikian juga Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidaklah aku utus engkau wahai nabi kecuali untuk semua kalangan, semua. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli." Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Ya. Di antaranya, wabu'istu ilan nasi amatan. Ini secara makna hadis tersebut. Dan aku diutus untuk semua manusia. Ya. Ini maknanya membenarkan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula membenarkan bahwasanya beliau adalah rasul yang terakhir, nabi terakhir, enggak ada nabi setelahnya, la nabiyya ba'di. Masuk di situ. Konsekuensinya kita mengingkari ya, orang-orang yang mengaku sebagai nabi, bahkan hal tersebut dihukumi sebagai kekafiran karena mengingkari ayat, demikian pula hadis. Kalau ada yang mengaku sebagai nabi, wal imanu bi jami'i ma ja'a bihi, yang kedua, mengimani segala sesuatu yang dibawa oleh beliau. Mengimani segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi SAW mencakup al-umur al-madiyah, perkara-perkara yang sudah terjadi. Ya. Nah, di sana juga termasuk di dalamnya perkara-perkara yang akan terjadi. Ya. Dengan istilah dalam pembahasan aqidah adalah as-sam'iyat, yaitu membenarkan berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syariat. namanya as-sam'iyat. Jadi murni dari berita, dari wahyu, dari Quran dan Sunnah. Dan cakup perkara yang sudah terjadi. Misalnya Nabi SAW memberitakan tentang Nabi Musa. Ya, Nabi Musa didatangi oleh malaikat, malaikat yang berwujud manusia. Kemudian malaikat tersebut ya, ingin mencabut nyawanya Nabi Musa, ya, kemudian menempelnya dan seterusnya. Ya, itu termasuk hal yang wajib diimani. Kalau orang yang menggunakan akal bisa jadi menolaknya, kok bisa malaikat ditempeleng dan lain sebagainya. Namun kita sebagai seorang muslim ketika berita itu datang dari Nabi SAW, maka membenarkan al-iman. Peristiwa yang terjadi sebelumnya, Allah pertemukan Nabi Musa. Berita dari Nabi SAW, Allah pertemukan Nabi Musa dan Nabi Adam. Berdebat, berdialog antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi kelak menjelang hari kiamat masuk di dalam sini, membenarkan segala berita yang dibawa oleh Nabi SAW, membenarkannya ya, tanpa membenturkan dengan akal pikiran kita. Jadi betul-betul taslim menerima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi. Berikutnya, menaati perintah Nabi SAW, taat kepada Nabi SAW dalam perkara yang terkait dengan perintah dan larangan. Taat terkait dengan perintah, bagaimana bentuk ketaatannya? Imtisal al-awamir, menjalankan perintah. Terkait dengan larangan, menjauhi ijtinab an-nawahi. Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, segala sesuatu yang dibawa oleh rasul, fakhudhuh, ambil, tunaikan, jalankan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang beliau larang, jauhi, tinggalkan. Allah juga mengatakan, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapapun yang taat kepada rasul, maka dia taat kepada Allah. Bahkan Allah mengancam orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW, diancam dengan ancaman yang keras. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasul SAW, ditimpa fitnah, musibah, malapetaka, kesyirikan, kekufuran, murtad, ataukah dia ditimpa azab yang pedih. Ya. Nabi juga mengatakan, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhal jannah, man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Ada yang tanya, siapa yang enggan? Kata Nabi, siapapun yang taat kepada aku akan masuk surga. Ya, siapapun yang memaksiatiku maka sungguh enggan. Ya. Wajib. Ini bentuk kita menunaikan hak Rasul SAW yang hakikatnya manfaatnya kembali kepada kita, ya, kembali kepada kita masing-masing. Berikutnya, wa nusratuhu hayyan wa mayyita, menolong Nabi SAW ketika beliau hidup. Ketika beliau hidup, ditolong, dijaga, dibela, bahkan mengorbankan jiwanya untuk Nabi SAW. Demikian pula ketika beliau telah meninggal dunia, membela kehormatan Nabi SAW, membela sunnahnya, menolong. Wa mu'adatu man 'adahu, dan mu'adah, memusuhi orang-orang yang memusuhi Nabi SAW, memposisikan dia sebagai musuh. Siapapun yang memusuhi Nabi, maka kita posisikan dia sebagai musuh. Wa muwalatu man walahu, wa mualah loyal, cinta terhadap orang yang loyal dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan dan kebenciannya karena Allah, karena Islam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa i'zamu haqqihi, wa i'zam dan mengagungkan haknya. Hak Nabi dimuliakan, diagungkan, diangkat, dijunjung dengan batasan beliau sebagai hamba manusia. Ya, memiliki hak yang lebih daripada yang lain. Wa tauqiruhu, tauqir memuliakan beliau, menghargainya karena jasa yang sangat besar. Ya, tidak ada seorang muslim pun dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi memiliki jasa pada mereka. Dari sejak Nabi diutus sampai akhir zaman. Ya, sehingga beliau adalah orang paling berhak dimuliakan. Ya, karena jasanya sangat besar. Kita mengerti Islam, mengerti iman, mengerti ibadah, mengerti tauhid, mengerti ketaatan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawqiruhu wa ihya'u tariqihi wa sunnatihi. Wa ihya', menghidupkan jalan beliau dan sunnahnya. Menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidupkan. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha layan kusu min ujuri misyai'i layawmin qiyamah. Siapapun yang menghidupkan sunnah, ya, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang baik, ya, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya hingga di kiamat tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Wa bathu da'watihi wa nashruha, bathu da'watihi, menyebarkan dakwahnya, turut andil, ya, turut andil di dalam menyebarkan dakwah Nabi SAW dengan berbagai media yang ada, nanti izinkan oleh syariat. Wa nashruha, menyebarkan dan menebar dakwah tersebut, menyiarkannya, siarkan, sampaikan ke sana, mengajak umat untuk kembali kepada sunnah Nabi. Wa nafyut tuhmati anha, nafyut tuhmah, menolak tuduhan terhadap sunnah, tuduhan-tuduhan yang jelek, ejekan, celaan, cercaan, ditolak, dibantah, ya, diluruskan. Nafyut tuhmah. Wa khidmatu ulumiha wa tafaqquhu fi ma'aniha. Khidmatu ulumiha, berusaha untuk melayani, ya, yaitu memposisikan, mendudukkan pada posisinya ilmu-ilmu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya perhatian, ya, tidak meremehkan, tidak cuek, namun dia serius, sungguh-sungguh, memiliki perhatian, memiliki andil terhadap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wattafaqquh, mempelajari makna-maknanya, sunnah-sunnah Nabi SAW dipelajari. Ya, karena ini kunci keberuntungan, kunci keberhasilan. Seorang akan selamat, akan beruntung ketika dia semakin faham terhadap sunnah Nabi SAW. Waddu'a'u ilaiha, waddu'a, yakni mengajak mengajak manusia untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu, mendalami ilmu, mencari sunnah, mempelajari sunnah, mengajak manusia. Demikian pula mendakwahkannya. Jadi memiliki perhatian, kemudian mempelajari, mengajarkannya, mengajak manusia kembali kepada sunnah. Wa i'zamuha, i'zam, memuliakan dan mengagungkan sunnah, menta'zim, jadi enggak meremehkan, memuliakan. Wa ta'addubu 'inda qira'atiha, ta'addub, memiliki adab ketika membaca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis. Sampai sebagian dari ahli ilmu, ya, yang disebutkan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau sebelum menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis kepada murid-muridnya, mandi dulu, ya, mandi, pakai wangian, ta'adub, beradab, beradab ketika membacanya. Wal imsaku 'anil kalami fiha bighairi 'ilmin, menahan lisan berbicara tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu. Hati-hati, ya, berhati-hati dalam menukilkan, berhati-hati dalam berucap. Wat takhalluqu bi akhlaqi hadzal rasuli al karimi, takhalluq, berupaya untuk berakhlak, berbudi pekerti dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akhlak yang agung dan mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin tinggi seorang dan semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin dekat pula ganjarannya, pahalanya di sisi Allah kelak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau benar-benar berada pada akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, di sini terdapat pujian bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dorongan bagi kita sebagai umatnya untuk meniru beliau. Bagaimana kita bisa meniru? Dengan mempelajari. Enggak mungkin dengan mimpi, dengan bertapa, enggak mungkin. Bagaimana kita bisa berakhlak dan akhlaki? Belajar hadis, pelajari ayat, tafsirnya, penjelasan para ulama. Berakhlak dengan akhlak Rasul yang telah dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, engkau benar-benar berada pada akhlak yang mulia, yang agung. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi, apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi Al-Quran. Maknanya apa? Beliau Nabi SAW menjalankan isi dan kandungan Quran. Perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi. Maka orang yang paling beruntung dan mengerti akhlak Nabi adalah yang belajar Quran dan Sunnah. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah, teladan. Teladan dalam hal apa? Dalam keluarga, dalam ibadah, dalam bermasyarakat, dalam beradab, berakhlak. Semuanya telah dicontohkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Akan berfungsi dan faedah ketika seorang beriman, dia akan bertemu dengan Allah, dia akan sampai kepada hari akhir, maka dia berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi wasallam. Wat ta'addubu bi adabihi, beradab dengan adab-adab Nabi. Ya. Di sini barakallahu fiikum menunjukkan dorongan bagi kita semuanya untuk semakin mempelajari sunnah Nabi. Oleh karena itu, oleh yang paling beruntung, yang paling berbahagia, yang paling sukses siapa? Orang yang diberikan ilmu syariat, kemudian diberikan taufik untuk beramal. Allah menginginkan kebaikan baginya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. kebaikan dunia akhirat. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah berikan ilmu agama. Ya. Cakup semua hal dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak. Mencontoh Nabi. Wa mahabbatu ahli baitihi wa ashabihi. Mencintai keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi SAW yang beriman, yang mukmin, anak-anaknya, cucunya, termasuk di dalamnya adalah azwaj, istri-istri Nabi SAW. Ya, termasuk dari keluarga Nabi yang harus dicintai. Ya. Maka dari sini akan nampak siapa yang sebenarnya mengikuti Nabi dan yang tidak sekedar mengklaim. Kaum Syiah Rafidhah, benarkah mereka mencintai Nabi SAW? Enggak benar, batil. Klaim batil. Bagaimana tuduhan-tuduhan mereka terhadap para sahabat, terhadap istri-istri Nabi SAW? Mencintai keluarga Nabi, ini yang beriman, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Bahkan ini termasuk dari prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah yang banyak ditulis di kitab-kitab akidah. Dalam kitab Lum'atul I'tiqad, dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Tahawiyah, dan banyak sekali di sini disebutkan di antara prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah mencintai, memuliakan mereka. Wa mujanabatu man ibtada'a fi sunnatihi, menjauhi orang yang membuat kebid'ahan dalam sunnah, dalam syariatnya. Jauh, jangan mendekat. Kenapa menjauhinya? Karena dia telah mengada-ngadakan, membuat perkara baru yang tidak diadakan, tidak dibuat, tidak diajarkan Nabi. Jangan bergaul dengannya, jangan mendekatinya. Au ta'arrada li ahadin min ashabihi mujanabah. Yani, mujanabah man ta'arrada, menjauhi orang yang menyinggung, membicarakan satu, salah satu dari sahabat-sahabat Nabi. Jauhi, jangan mengambil ilmu dengannya, darinya, jangan bergaul darinya. Kalau ada seorang alim, orang ditokohkan, mencela satu sahabat saja, ya, misalnya mencela Abu Bakar dan yang lainnya, jangan mendekat, jangan bergaul dengannya. Karena celaan tersebut bisa jadi kemungkinannya apa? Satu, celaan yang akan menjadikan dirinya kafir keluar dari Islam. Mencela di mana celaan itu konsekuensinya, misalnya mayoritas sahabat fasik kafir, maka dia kafir. Yang dua, celaan terhadap ya enggak masuk di situ bawahnya, namun terkait dengan agama. Pendapat yang rajih dari ulama, dia juga kafir. Yang ketiga, celaan terhadap sahabat, satu pun sahabat, terkait dengan kepribadian, ini penakut, ya, dituduh misalnya ini penakut, dituduh ini bakhil, ya. Lalu mengatakan dia enggak kafir, namun hukumnya keras. Apa hukumnya? Yu'azzar, diberi pelajaran, diberi hukuman, enggak dibiarkan, tangkap, diberi hukuman, kemudian yuhbas, dipenjara. Nah, penjara apa? Dipenjara sampai mati. Nah, luar biasa, celaan terhadap sahabat, salah satu dari sahabat, celaan kepribadiannya, dituduh ini bakhil, ini pelit, ini penakut. Nah, kayak gitu, minimalnya kayak gini, yang paling rendah itu. Pemerintah menahan, menghukum, memenjarakannya sampai mati. Bisa lihat keterangannya ini dalam syarah Lum'atul I'tiqad Syekh Muzaimin rahimahullah ta'ala. Sampai segitu hukumannya. Ini bagaimana lagi dengan kelompok yang mengkafirkan jumhur sahabat Syiah Rafidhah. Mereka Syiah Rafidhah dikafirkan oleh para ulama. Qala Syekh hafizahullah, wa amma an-nasihatu li'a'immatil muslimin, adapun nasihat untuk para imam kaum muslimin, faqad dzakarnaha fi syarhil haditsis sabiq. Ini sudah kita sebutkan nasihat tersebut pada hadis sebelumnya. Yang terakhir kata beliau, wa amman nasihatu li'amatil muslimin, adapun nasihat untuk keumuman kaum muslimin, wa hum man ada wulatil umuri, mereka selain dari wulatul umur, selain pemimpin pemerintah. Fa irsyaduhum lima salihihim, pertama irsyad membimbing mereka untuk kemaslahatan, fi akhiratihim wa dunyahum, membimbing mengarahkan untuk kemaslahatan dun akhirat dan dunianya, diajak kepada sunnah, diajak kepada akidah yang lurus, diajak untuk mempelajari ilmu, diajak maslahat akhirat, masalah dunia pun demikian, diarahkan kepada hal-hal yang positif, yang bagus, enggak merusak dirinya, enggak merusak akhlaknya, enggak merusak masa depannya atau hari esoknya. Ya, itu bentuk nasihat. Nabi mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai apa? Kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cintai dirinya. Berikutnya, wa kafful adza anhum, menahan gangguan dari mereka, yakni apa? Tidak mengganggu dengan lisan, dengan ucapan, dengan tindakan, tidak mengganggu. Ini termasuk dari keimanan. Dalam hadis Nabi SAW, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, yang paling rendah menghilangkan gangguan di jalan. Tidak mengganggu mereka. Berikutnya, fayu'allimuhum ma yajhalunahu min dinihim, kemudian mengajari mereka perkara yang tidak mereka ketahui berupa agama. Mengajari baik dengan lisan atau dengan tulisan, atau membagi faedah-faedah kepada mereka. Wayu'inuhum 'alaihi, membantu mereka. 'Alaihi, membantu mereka dalam urusan agama. Diarahkan, dibimbing. Ini termasuk nusih, termasuk memberikan nasihat. Bil qawli, dengan ucapan yang baik, wal fi'il, dan dengan perbuatan. Berikutnya, wa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkari, amruhum, mengajak mereka, memerintahkan mereka pada perkara ma'ruf. Allah mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah, ya, hendaklah di antara kalian ada yang mengajak kepada kebaikan. Yo, mengajak manusia. Jadi bukan semata-mata mengajak salat, mengajak semuanya, mengajak tauhid, salat, ibadah, diajak. Ya. Berikutnya adalah mengajak kepada kema'rufan dan mengingkari kemungkaran. Ini ibadah yang agung, pokok dari agama ini. Birifqin wa ikhlasin, dengan rifq, lemah lembut. Ini hukum asalnya. Ketika berdakwah, ketika memerintahkan, ketika melarang, dan rifq, lemah lembut. Ya. Kata Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syana. Kelemah lembutan, hati-hati, kelemah lembutan tidaklah diletakkan pada suatu kecuali semakin menghiasi, semakin bagus, semakin indah. Namun ketika dicabut, akan rusak hal tersebut. Ya. Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mengajak dakwah dan hikmah, mau'izatil hasanah, ya, jidal dengan cara yang baik. Wa ikhlas, rifq, dengan lemah lembut, kemudian dibangun di atas keikhlasan. Kalau orang yang ikhlas, yang tulus, akan mudah, enggak mudah tersinggung. Ya. Qala wa satru auratihim, menutup aurat mereka, menutup cacat-cacat dan kekurangan mereka, tidak menyebarkannya. Man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhir, menutup, kecuali kalau dia sendiri yang, ya, membongkarnya, cerita atau terang-terangan, Tidak diceritakan aja dia sendiri yang menyampaikan. Nah, termasuk dari nasihat untuk keumuman kaum muslimin menutup cacat-cacat mereka. Wasaddu khalatihim, menutup hajat, kebutuhan, kekurangan, butuh apa ditutup. Nah, sesuai dengan kemampuan membantu. Wadaf'u al-madari anhum, mencegah madarat yang bisa menimpa mereka. Tahu ini berbahaya, cegah. Wajalbul manafi'i lahum, mengupayakan manfaat untuk mereka, berupaya mengupayakannya, mewujudkannya. Wasyafaqatu 'alaihim, syafaqah, memiliki sifat kasih sayang, enggak egois, enggak bengis, namun menyayangi sesamanya. Wa tawqiru kabirihim, memuliakan yang tua, yang lebih tua dimuliakan. Wa rahmatu saghirihim, menyayangi yang kecil. Wa takhawwuluhum bil mau'izatil hasanah, memperhatikan mereka ya dengan mau'izah, dengan nasihat yang baik. Perhatian terhadap tersebut sesuai dengan kemampuan. Wa tarku ghasyihim, tidak menipu ya, tidak meribu mereka. Wa hasadihim, tidak iri dengki. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ini doanya kaum mukminin. Ya. Dengan lisan dia berdoa, dalam kalbunya berusaha untuk menghilangkan hasad, iri, dengki. Ya, dihilangkan hal tersebut. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair, mencintai untuk mereka apa yang dicintai untuk dirinya berupa kebaikan. Dia ingin selamat, ingin sukses, dia pun berusaha untuk menyelamatkan saudaranya, saudaranya sukses ya, senang kalau dia sukses, saudaranya sukses, senang juga. Ketika saudaranya terima musibah, dia juga sedih. Al mu'min lil mu'min kal bunyan. Saling menguatkan satu sama lain. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi minasyarr, membenci untuk mereka perkara yang dibenci untuk dirinya berupa kejelekan. Dia enggak senang tertimpa musibah. Ya, sedih. Dia pun enggak senang. Dia sedih ketika saudaranya dapatkan musibah kejelekan. Wadzabu an amwalihim wa aradihim, membela. Ya. Menjaga harta benda, menjaga kehormatan mereka, dijaga. Wa hassuhum ala takhalluqi bi jami'i ma dzukira minan nasihah. Ya, mendorong mereka, mengajak mereka untuk berakhlak dengan semua yang sudah disebutkan tentang nasihat. Nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, rasulnya, a'immah, muslimin. Diajak, ayo. Sama-sama bareng-bareng mendapatkan keberuntungan. Wa tansyitu himamihim ila ta'ah. Tansyit, yakni menggugah semangat mereka untuk taat. Disemangati. Datangkan ayat, hadis, dorong, sebutkan keutamaan-keutamaan ibadah indah itu supaya semangat. Ya. Sebagaimana kita tahu keutamaan sholat berjamaah, tahu keutamaan ini, keutamaan itu, diajak mereka aduh. Tansyid, menggugah semangat mereka untuk menjalankan ketaatan. Kita tahu keutamaan thalabul ilm, diajak mereka, tunjukkan keutamaan-keutamaan thalabul ilm dan seterusnya. Ma yustafadu minal hadis, perkara yang bisa diambil dari hadis ini atau faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-ula anna nasihata tusamma dinan wa islama. Nasihat itu dinamakan sebagai agama dan Islam. Dinu an-nasiha. Faniya anna dina yaqa'u ala al-amali kama yaqa'u ala al-qawl. Ad-din, agama, ini meliputi amalan. Ya, amalan sebagaimana meliputi qawl, ucapan. Jadi agama itu mencakup semua hal, ucapan, perbuatan, keyakinan, masuk sebagaimana rincian tadi, itu bagian dari agama. Agama bukan semata-mata ma'rifat dalam kalbu, pengetahuan dalam kalbu. Agama mencakup keyakinan dalam kalbu, amalan lisan, amalan badan, cakup semuanya. baca Quran, meyakini hak Allah dan seterusnya. Thalitha wa annahu la dina liman la yansahu lillahi wa kitabihi wa rasulihi wa immatil muslimin wa amatihim. La dina, enggak ada agama yang sempurna. Seorang tidak akan meraih kesempurnaan dalam agamanya, ya, tidak akan teraih kesempurnaan dalam agama bagi orang yang tidak memberikan nasihat kepada Allah, tidak pula kepada kitabnya, rasulnya, para imam, kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Bahkan itu bisa hilang semua. Kalau hilang, tidak ada iman, maka tidak ada lagi agama. Kufar, murtad, kufur, musyrik. Nah, tidak ada agama bagi orang yang tidak memberikan nasihat kepada Allah dan seterusnya. Wa man ghashahum fi syai'in min dzalik, siapapun yang menipu, ini tidak menunaikan hak-hak mereka, fi syai'in dari sebagiannya, falaisa minhum, bukan bagian dari mereka, bukan bagian dari kaum muslimin. Ya, ini sesuai dengan kadarnya. Kalau yang dia tinggalkan itu menyebabkan kufuran, maka dia kafir, bukan bagian dari kaum muslimin. Namun kalau yang dia tinggalkan adalah hal yang mengurangi kesempurnaan iman, maka dia masih muslim. Kemudian yang terakhir, kata beliau, wa rabi'ah wujubun nasihati fi jami'i ma dzukira min anwa'iha, wajibnya memberikan nasihat pada semua perkara yang telah disebutkan, ya, dari berbagai jenis nasihat itu. Wa 'ala jami'il muslimin, ya, dan kewajiban itu wajib bagi seluruh kaum muslimin, semuanya harus tunaikan, dan itu adalah fardu ain, gitu ya. Fardu ain, wajib terkait dengan hak Allah, hak Rasul, seterusnya. Fardu ain sesuai dengan kemampuan. Kullun ala hasabi taqatih, namun setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Wa ilmihi, sesuai dengan ilmunya. Wa makanatihi fil mujtama'i, dan sesuai dengan posisi dia di tengah-tengah masyarakat. Ya, wajib. Maka barakallahu fikum, masing-masing dari kita menengok, sudahkah kita menunaikan semua hak tersebut, hak Allah, hak kitabnya, hak rasulnya, para imam kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Karena ini adalah sangat terkait dengan agama kita, kesempurnaannya. Bahkan kalau tidak ditunaikan, ya, perkara-perkara pokoknya bisa menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Cukup. Oh, hadis yang baru. Baik. Kita baca hadis yang baru, al hadits ar-rabi'a asyara. Hadis yang ke-14. Kalau susunan mulai 13 sampai 19 itu fathah. Rabi'ah asyara. Nah, mabdi yang depan. Jadi al-hadithu al-rabi'ah asyara. Ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal, amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang Allah ridai, qala, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu inallahi azza wa jal, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu, thumma ayyun, kemudian apa? Qala, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, thumma ayyun, qala, al-jihadu fi sabilillah. Lalu aku berkata lagi, lalu apa? Beliau mengatakan, jihad di jalan Allah. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Ahmad. Diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad. Baik, nakta fi bihadza, walhamdulillah.